Manakah yang didahulukan, menyampaikan kebenaran dengan cara yang buruk atau diam? Jika kemudian ketika dia menyampaikan kebenaran dengan cara yang buruk, itu menimbulkan dampak yang lebih jelek daripada dia mendiamkan keburukan, tentu ya, kita ihtimal akhafu dararain. Maka kalau pilihannya cuma dua, maka kemudian kita ambil yang mana yang paling jelek, mana yang paling ringan kejelekannya. Meskipun sebenarnya ya, ada pilihan yang ketiga, menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang bijak, dengan cara yang tepat. Tadarus sendiri atau di masjid, manakah yang lebih baik? Ya, mana yang paling nyaman dan mana yang paling nyaman untuk dirinya? Membaca Quran di masjid atau di rumah? Maka masing-masing punya fadilah, masing-masing punya keutamaan. Masjid satu tempat yang baik untuk baca Al-Quran. Berdasarkan sabda Nabi SAW, masjid ma'akumun fi baitin mabiyutillah, yatlunal kitab Allah. Maka baca Al-Quran di masjid satu hal yang baik. Sebagaimana baca Quran di rumah juga satu hal yang baik. La taj'alu buyutakum maqabira. Fa idza syaitana tanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kubur. Kamar kalian seperti kuburan. Ya, dengan baca Al-Quran, karena setan itu lari dari satu rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Maka masing-masing adalah tempat yang punya keistimewaan. Oleh karena itu, mana yang dirasa paling nyaman, maka itu yang lebih baik. Kalau kemudian di rumah nanti kemudian lihat kasur, di kamar itu lihat kasur, kemudian pikirannya kasur, akhirnya baru satu lembar itu kemudian, waduh kok ini lebih menarik kasur daripada musaf, maka di masjid itu lebih baik. Namun jika kemudian dia ingin menjaga diri dari riya dan sebagainya, dia maka menyembunyikan amal. Dalam keadaan dia sembunyikan amal di kamarnya dan tanpa kemudian kalah dengan godaan kasur dan teman-temannya, ya, maka ya, jadi di rumah itu lebih baik untuk dirinya. Kapan dimulai disyariatkan sholat subuh? 15 menit setelah terbit matahari. Maka lihat jadwal terbit itu jam berapa tambah 15 menit. Jika seorang sakit keras hingga meninggal dunia di bulan Ramadan, apakah ahli waris yang wajib membayar hutang puasanya atau membayar fidyah? Dua-duanya tidak wajib. Yang wajib kemudian dibayarkan fidyah atau dipuasakan adalah orang yang selama Ramadan sakit, kemudian sempat sehat, sempat punya waktu longgar, namun dia tidak qada. Kemudian dia meninggal dunia. Maka itu yang perlu dibayarkan fidyah untuknya atau dipuasakan untuknya. Bagi perempuan, manakah yang lebih baik? Salat tarawih di masjid atau di rumah masing-masing? Mana yang lebih manfaat? Kalau di rumah malas. Di rumah malas. Ya. Dapat dua rakaat sudah keju-keju. Akhirnya ya cuma dua rakaat. Di masjid dia bisa 11 rakaat. Maka lebih baik ke masjid. Lebih baik ke masjid. Dan ini adalah kasuistik. Menyelisih hukum asal. Hukum asalnya lebih baik dia di rumah. Namun realitanya di rumah malah tidak sholat tarawih. Alasannya ngantuk, kemudian ya tidur-tiduran dulu. Akhirnya tidur beneran. Kemudian malas, maka untuk wanita semacam ini ke masjid lebih baik. Tapi kalau dia adalah wanita yang hebat, faqalila ma hunna, dan betapa sedikitnya wanita-wanita yang hebat, maka dia di rumah juga tetap kemudian rajin, malah kemudian lebih panjang sholatnya ketika di rumah daripada ketika di masjid. Afdal untuk dia di rumah, jangan ke masjid. Uang beasiswa sisa yang saya dapatkan dari bank ribawi boleh untuk apa saja? Atau tidak boleh dihabiskan untuk apa saja? Pemberian dari rentenir, menurut pendapat yang paling kuat, kalau itu ada statusnya pemberian yang halal, kita dapatkan dengan cara yang halal, maka itu halal untuk kita. Menurut pendapat yang paling kuat. Berdasarkan diantaranya dalilnya adalah kaidah fikih yang mengatakan inna tabadula asbabil mulki katabadulil ayah. Sejujurnya berubahnya cara kepemilikan, maka itu sebagaimana perubahan benda. Maka rentenir ini ngambil mendapatkan harta tersebut dengan sebab riba, ya ini haram. Dan kita mendapatkannya dari si rentenir dengan sebab hadiah, dan itu sebab yang halal. Maka seakan-akan uangnya itu berganti. Semacam zakat tidak halal untuk orang yang kaya, namun kita memberikan zakat kepada orang yang miskin, kemudian orang yang miskin tadi beli beras ke tempat orang yang kaya, duitnya sama, namun statusnya jadi berbeda. Ketika zakat kita kasihkan pada orang yang kaya, haram, duitnya itu 5 lembar, total 500 ribu itu. Kemudian ketika kita berikan pada orang miskin, dan orang miskin ini beli pada orang yang kaya 500 ribu untuk beli beras dan yang lainnya, maka 500 ini jadi uang halal untuk dirinya. Kenapa? Karena sebab kepemilikannya berbeda, maka seakan-akan bendanya beda. Meskipun al-wara, kalau harta dari sumber dari rentenir atau bank semacam itu, maka wara adalah meninggalkannya. Maka dianjurkan untuk meninggalkannya, menyalurkannya ke kegiatan-kegiatan sosial, dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, meskipun ketika dipakai untuk kepentingan pribadi tidak kita salahkan. Siapa saja yang dimaksud dengan kerabat? Apakah ipar termasuk kerabat? Bukan kerabat. Ipar itu kerabat untuk istri. Ipar saya itu adalah kerabat istri saya. Maka itu berikan kepada istri, kemudian istri memberikannya kepada kerabatnya. Maka istri dapat pahala, pahala kemudian dua, silah dan sedekah. Dan saya dapat pahala ta'awun alal birri wa taqwa. Apa hukum ngeprint kitab ulama tanpa izin padahal ada tulisan Jamil Hukuk Mahfudah? Kalau boleh apa sarannya? Boleh kalau buku tersebut tidak tersedia di pasaran atau dan kita tidak bisa dan tidak ada di tempat kita dan kita membutuhkannya dan kita pakai untuk kepentingan belajar dan tidak untuk kepentingan belajar, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tersedia maka tidak boleh. Ada seorang yang punya hutang berupa uang pada orang lain sudah cukup lama, karena kebetulan orang itu lupa. Namun dia mengingat kembali utang-utangnya. Orang itu ingin sekali membayar utang-utangnya, namun dia malu untuk bertemu dengan orang yang menghutanginya. Jadi dia berniat untuk berinfak dengan tujuan membayar utang-utang tadi. Apakah itu boleh? Jawabnya tidak boleh. Dia masih punya ketemu dengan orangnya, wajib baru sah ketika dia ketemu orangnya dan membayarnya. Karena hutang itu cuma solusi terakhir ketika tidak ada uangnya, tidak ada ahli warisnya, tidak bisa terlacak, dicari di Facebook tidak ketemu, di ini alamatnya tidak tahu, ahli warisnya tidak tahu, mentok, habis daya upaya kita itu mentok, tidak ketemu orangnya, nah baru kemudian solusi terakhir diinfakkan. Kalau masih ketemu orangnya dan alasan cuma malu, maka itu bukan alasan. Apakah merasa sedih dan menangis karena urusan terkait dunia akan mengurangi pahala puasa? Sedih karena disakiti oleh orang lain. Jawabannya tidak apa-apa. Ini tabii, ya. Satu hal yang bersifat alami. Bagaimana cara melaksanakan salat tarawih ketika di pesawat? Ya, berarti salat sunnah di pesawat, ya, salat sunnah di atas kendaraan, ya, caranya duduk di tempat, tidak harus menghadap kiblat, ya, duduk seadanya searah dan kendaraan dan kerjakan kemudian sholat dengan isyarat, sujud lebih rendah daripada rukuk. Bagaimanakah kondisi masjid yang terdapat banyak harta tanpa dimanfaatkan? Kasihan yang infak. Kasihan yang infak. Dia baru dapat pahala setelah duit tersebut dimanfaatkan. Yang infak-infak tadi, kalau numpuk sampai di rekening dan 50 juta, 100 juta, itu kasihan yang infak. Orang yang berinfak perlu diingatkan, jangan infak di masjid, cuma ditumpuk-tumpuk. Cuma ditumpuk-tumpuk. Karena itu tidak berpahala untuk orang yang berinfak kecuali setelah disalurkan. Maka manfaatnya, maka pahalanya pending dulu sampai itu dimanfaatkan. Mana yang lebih utama, memakmurkan masjid secara lahiriah dan batiniah? Ya, dua-duanya utama semua, enggak usah kemudian dibanding-bandingkan, dilakukan aja dua-duanya. Masjidnya direnovasi, masjidnya diisi. Enggak usah dibandingkan, apalagi jika perbandingan ini untuk kemudian gembosi semangat untuk melakukan salah satu darinya. Cara bersedekah pada orang tua yang termasuk kurang mampu, sedangkan anaknya sendiri masih membutuhkan uang bulanan dari orang tua. Ya. Cara membantunya yang ngirit-ngirit ya, jangan boros-boros, jangan bolak-balik minta. Cara menjelaskan dari pertanyaan saudara yang masih awam, kamu Islam apa? Musafir aja ribet, harus ada mahram. Anak pesantren saja kalau pulang sendirian. Ya, pertanyaannya dibalik bertanya. Kalau kemudian ya kemudian pergi, asal pergi itu Islam apa? Dia bisa enggak mengidentifikasi dirinya sendiri? Jika dia tidak bisa mengidentifikasi dirinya sendiri, maka dia tidak bisa mendapatkan penjelasan dari orang lain. Ya, kalau dia orang awam ala kulli hal, kalau orang awam enggak perlu pakai bahasa dalil. Perlu pakai bahasa dalil. Pusing dia malah dikasih dalil dan dia tidak nyambung diajak ngomong. Dia levelnya belum sampai segitu. Berbicara kepada orang dengan levelnya. Ya, berbicara orang dengan levelnya. Bicara saja, sampaikan kalau ya supaya aman. Ini banyak kasus pemerkosaan, kasus kemudian kena gendam di jalan dan seterusnya. Atau pakai kalimat-kalimat yang lain yang kira-kira itu bisa diterima dia di pikirannya. Hadis sunnah sabi kotri ukuli. Ngomong sama orang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan tingkat berpikirnya. Kalau kita kemudian bicara pakai dalil, oh itu terlalu tinggi. Dia di sini, kita udah di sini. Maka cari alasan yang lain yang bisa dia memakluminya dan bisa memahaminya. Apakah hutang kepada teman karena orang tua membutuhkan termasuk sedekah? Orang tua butuh sesuatu kemudian kita bantu dengan cara bersedekah kepada dengan pinjam dengan orang tua. Ya, ala kuliah jelas termasuk bentuk berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua. Bila seorang lupa akan hutangnya pada kita dan kita telah mengikhlaskannya, apakah kita perlu mengingatkannya dan membebaskan hutangnya, atau bolehkah kita membiarkan saja dan membebaskan tanpa sepengetahuannya? Biar tidak membebani dirinya, maka sampaikan, hutangmu sudah saya nihilkan. Dia tidak membebani orangnya. Kalau kita cuma diam saja, maka boleh jadi dia masih terbebani. Dikatakan kita dilarang baca Al-Quran sampai mengganggu orang sholat atau tidur. Dulu waktu KKN, teman saya bukan orang ngaji sehingga gak mempan dibanguni buat subuhan, saya baca Al-Quran. Di dekat mereka dan akhirnya mereka bangun lalu sholat. Siapa yang tak mengapa? Jawabannya boleh kalau demikian keadaannya. Bagaimana Umar bin Khattab, beliau sholat malam di akhir malam, beliau sholat kemudian dengan suara yang agak keras supaya orang pada bangun untuk bangun untuk sholat. Karena itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Dia wajib sholat subuh. Maka kita sudah sholat subuh di awal waktu, baca Quran yang keras, dia akhirnya bangun. Nah, akhirnya sholat. Maka kita menjadi sebab orang lain dapat hidayah dan mengerjakan sholat. Mental al khairin falau mislum ajri fa'ilihi. Maka dia termasuk orang yang menunjuki orang lain jalan kebaikan. Ada yang bilang kalau bacaan Al-Quran atau ibadah lainnya kuantitasnya banyaknya menurun, maka puasa Ramadannya tidak ada artinya. Ya kalau kuantitas menurun namun diiringi dengan peningkatan kualitas, maka maka ucapan tadi tidak benar. Namun jika kuantitas menurun, kualitas juga menurun, ya betul. Ya, boleh jadi, maka tidak manfaat Ramadan yang dia, Ramadannya pada tahun ini. Jika di kereta api sudah disediakan musholla, apakah tetap boleh jika sholat tetap duduk di atas kursi? Jawabannya haram. Ya, jawabannya haram. Kalau wajib, kalau bisa berdiri, wajib berdiri. Ya, sholat dalam keadaan duduk di kendaraan hanya boleh dilakukan manakala tidak bisa dan tidak memungkinkan untuk berdiri. Kalau ada tempat untuk berdiri, musholla, dan sholatnya sambil duduk, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dan apakah dengan adanya musala tersebut mewajibkan kita menghadap kiblat? Iya, wajib menghadap kiblat, wajib kemudian berdiri, kemudian sholat dalam keadaan normal. Jika ini dan jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena ada tempat untuk bisa menghadap kiblat, ada tempat untuk berdiri, dan dia tidak ambil, padahal dia bisa memanfaatkannya, maka sholatnya tidak sah. Karena boleh kemudian tidak berdiri, boleh tidak menghadap kiblat, ketika sholat di atas kendaraan, babnya adalah bab darurat. Tidak ada pilihan lain. Pilihannya tinggal tidak sholat atau sholat sebisanya. Ya sudah sholat sebisanya. Kalau ada pilihan sholat secara normal karena ada tempat yang telah disediakan, maka kok sholat sambil duduk, sholat tanpa menghadap kiblat, itu batal. Kalau kita diundangi acara-acara yang tidak syar'i, apakah kita harus selalu pergi jika diundang? Maka boleh jadi kita bicara baik-baik, kita tidak bisa datang. Kita kalau dalam masalah-masalah yang lain kita akan datang, gotong royong, ronda dan sebagainya. Namun kalau dalam acara-acara tersebut kita minta maaf, kita tidak bisa hadir. Kita bilang demikian. Dan ini soal ini tidak mengapa kalau kemudian kita diiringi dengan kita adalah orang yang bersosial di bidang yang lain. Namun kalau kemudian rapat RT, maka kita katakan kepada Pak RT, Pak, kalau acara itu saya tidak datang, namun kalau acara rapat RT, saya siap, konsumsinya saya nanggung. Nah, itu Pak RT diam. Kalau Pak RT diam, ya diam. Senar dan bakmi, wah siap Pak. Itu enggak datang di acara tersebut enggak apa-apa. Namun yang jadi masalah itu enggak datang di sini pelit. Nah, itu jadi problem. Tapi ini enggak datang namun ini pemurah. Nanti kerja bakti ada makan siang. Meskipun enggak datang di acara tersebut, ini kemudian kita baik, kita longgar, bukan soal enggak masalah. Yang jadi masalah itu ini enggak datang, yang ini juga seret duitnya. Itu jadi masalah. Mana yang lebih afdal, salat malam terbatas 11 rakaat atau menambahnya? Yang terbaik adalah 11 rakaat dengan meningkatkan kualitasnya. Namun jika kemudian orang itu merasa masih kurang, kemudian malam dingin dan itu lebih nyaman untuk hatinya, maka insya Allah tidak mengapa. Bagaimana kamu menjaga hati saat puasa, misalnya terhadap gangguan dari orang lain ataupun dari kotornya diri sendiri, ataupun berkaitan dengan gangguan dari orang lain, petunjuknya telah ada dari Nabi. Katakan dalam hati, saya puasa. Ini ibadah puasa, ibadah yang aku, saya menghormatinya, saya ingin memuliakannya. Adapun dari kotoran hati yang lain, maka ini perlu pembahasan panjang, pengajian khusus tentang tazkiyatun nufus, yang tidak bisa kemudian kita jawab dengan singkat semenit atau kemudian dua menit. Maka jawaban singkatnya, obat tadi ada dalam Al-Quran. Maka baca Al-Quran, telaah isi apa, isi kandungannya, di sana akan kita jumpai syifa'ul lima fusudu, obat untuk penyakit hati. Berkaitan dengan banyak bicara dan banyak tertawa yang sering mengganggu orang lain, tentu ini adalah satu perbuatan yang buruk, bukan orang, bukan muslim yang baik. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lisannya. Di antara gangguan lisan, banyak bicara dan banyak tertawa sehingga mengganggu kenyamanan orang di sebelahnya, tetangga sampingnya, kawannya. Maka ini dan itu adalah bentuk-bentuk kezaliman. Wattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman. Kezaliman itu adalah tumpuan kegelapan pada hari kiamat. Ini kan sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu